يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم المصطفى نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما أصول الفقه. اللهم زدنا علما أصول الفقه إنك أنت العليم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Baik, kita lanjutkan kajian usul al-fiqh kita. Syarah Waraqat, kita sampai halaman, kita mulai dari halaman 103. Setelah kita meninggalkan kajian ini selama 2 pekan, masya Allah, akhirnya kembali melaksanakannya. Halaman 103 sampai 107, mudah-mudahan pada hari ini, amin. Harapan. Jadi kita mulai dari ta'rif al-amr. Ya, sekarang dalalah al-amr wa bayan dalalati sighati if'al. Terus if'al ini tanpa ain ra'snya. Atau ra'sul ain. Yaitu hamzatul wasl. Harusnya seperti itu. Oke, kita mulai. Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Al amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Fa in kana al istida'u minal musawi summiya iltimasan aw minal a'la summiya su'alan. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الجويني رحمه الله. استدعاء القول استدعاء الفعل بالقول mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Istida'a artinya menyeru, da'a yad'u menyeru, mengajak, meminta, menyeru. Al fi'il terhadap perbuatan, ya. Jadi istida'a itu talab. Nah, istida'a ini talab, dan talab itu kan mencakup talabul fi'il sama talabut tark. Tapi kemudian di sini talabul fi'il berarti, karena setelah istida'a ada fi'il, yaitu menyeru untuk melakukan perbuatan. Istida'aul fi'li bil qawli, dengan qawl, yaitu dengan perkataan. Maksudnya apa? Yaitu perintah syar'i. Ini kan secara syar'i, ini hakikat syar'iyah dan urfiyah suliyin. Bahwasanya syariat itu menyeru suatu perbuatan itu dengan kalam, dengan kalamullah, dengan kalam rasul. Kenapa? Karena taklif syar'i itu asalnya adalah dari kalam Allah dan kalam rasul. Makanya bil qaul, bukan bil fi'il. Kenapa? Kenapa bukan istida'ul fi'li bil fi'il? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru hamba-hambanya suatu perbuatan, memerintahkan, itu tidak mencontohkan dengan perbuatan Allah, enggak kan? Nah, dan juga itu pertama. Dan juga yang kedua, asalnya perbuatan Nabi, ya, asalnya perbuatan Nabi itu adalah sunnah, mustahab maksudnya. Ya, asalnya perbuatan Nabi tanpa adanya perintah dari beliau atau Allah, ya, maksudnya tanpa adanya perintah bahwasanya wajib untuk melakukan ini, itu adalah sunnah. Ya. Asalnya perbuatan Nabi, Iya, selain perbuatan Nabi, tanpa ada perkataan untuk memerintahkan perbuatan tersebut, itu asalnya adalah sunnah. Iya. Iya, asalnya adalah sunnah. Itu kecuali jika perbuatan tersebut adalah penerjemahan sifat terhadap perintah yang bersifat perkataan. Jadi misalnya perbuatan itu sebagai penjelas bagi perintah dari Allah atau dari Rasul, maka perbuatan Rasul tersebut ya wajib. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Ya kan? Sariq pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u. Ini disamarakan antara laki-laki dan perempuan. Faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, kedua tangan mereka. Nah, tangan-tangan mereka berdua. Nah, di sini qata' di sini kan mutlak di sini. Yaitu apapun. Yang mujmal adalah kaifiahnya atau batasannya, hadnya di mana. Ya kan? Nah, kemudian Rasulullah SAW itu kan telah melakukan perbuatan memotong tangan pencuri. Nah, perbuatan tersebut itu menjadi wajib dari segi penentuan had, ta'yin terhadap batasan potongannya. Nah, itu adalah wajib jadinya. Jadi bukan sunnah. Ya. Wajibnya maksudnya apa? Ya, potong tangannya wajib, tapi batasannya itu juga wajib. Kenapa? Karena dia mubayyin li hukmil Quran. Nah, kalau itu bukan bukan mujarrad fi'il Nabi semata, melainkan itu adalah penafsiran atau penta'in atau mubayyin dari apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi asalnya perbuatan Nabi itu adalah sunnah jika tanpa perintah sebelumnya dari secara lafzi, secara lisan. Itu kaidah atau kaidah? Kaidah, taklif syar'i. Fi'il fi'il fi'il Nabi itu asalnya sunnah. Itu kaidah itu. Fi'il Nabi mujarrad tanpa tanpa lafal. Ah, beda. Kalau misalnya lafal baru kita permasalahkan di sini lafal menunjukkan wajib atau sunnah gitu kan. Tapi kalau misalnya fi'il tanpa lafal telanjang akan lafal, maka itu adalah sunnah. Bukan jibillah. Enggak, ini fi'il, fi'il, bukan bukan ini, bukan sifat. Bukan sifat, fi'il. Perbuatan semata, perbuatan semata. Beda kalau misalnya sifat, kalau jibillah itu sifat yang itu yang berkaitan dengan sifat fisik. Iya, itu jibil. Dari kata jabal, itu paten, sifat yang udah seperti itu. Tapi bisa juga kata sebagian ulama mengatakan seperti makan korma di buka puasa, itu termasuk dalam itu. Enggak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bukan sunnah, melainkan semacam jibillah, itu adalah suatu tradisi semata. Tapi antum antum selama ini menganggap apa? Wajib atau sunnah? Sunnah kan? Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyeru, memerintahkan secara lafzi. Tapi hanya dikabarkan bahwasanya Rasulullah apa melakukan itu, dan perbuatan Rasul mutlak tanpa tanpa kaitan dengan lafal amr itu adalah sunnah. Berarti perbuatan Rasul ditambah pula dengan pengkabaran dari seorang sahabat, sama juga berarti sunnah, tetap sunnah. Sunnah aja, sunnah aja, perbuatan semata menghikayatkan perbuatan Rasul, begitu aja. Dari itu hadis. Sunnah itu masuk dalam hukum fikih apa dalam hadis? Hukum fikih, bukan hadis. Mustahab, hukum ya. Mustahab, mustahab. Mandub. Ya. Nah, sekarang amr kata Imam Jaini itu adalah seruan untuk melakukan suatu perbuatan dengan perkataan, bukan dengan fi'il. Jadi perbuatan mutlak tanpa adanya kaitan dengan qaul itu bukanlah amr. Gitu loh. Bukanlah amr, atau sebenarnya bukanlah seruan untuk melakukan perbuatan sebenarnya. Bukanlah seruan untuk melakukan perbuatan. Dan karena bukan seruan untuk melakukan perbuatan, maka dia bukan amr. Jadi seruan untuk melakukan perbuatan dengan qaul, ya. Mimman huwa dunahu, dari siapa yang dia di bawahnya. Dunanya artinya maksudnya di bawah yang lebih rendah. atau di ibarat takbir lain, ungkapan lain dalam dari sebagian usulihin, ala wajhi isti'ala namanya. Wa mimman dunahu itu berarti ala wajhi isti'ala. Ha, bisa bisa diganti itu atau bisa samalah modelnya, maknanya sama. Cuma beda bedanya kalau ala wajhi isti'ala itu dari sisi maknanya adalah ya sama aja sebenarnya, apa namanya, substansinya sama. Ala wajhi isti'ala itu dari sisi atas ke bawah. Kalau misalnya mimman huwa dunahu, ini dari orang yang di bawahnya. Maksudnya apa? Di sini mimman dua, mimman huwa dunahu min, kemudian kan ada jumlah. Nah, itu muta'alliqah dengan fi'il. Jadi menyeru untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawahnya. Jadi di sini yang diseru adalah man huwa dunahu. Yang diserukan apa? Perbuatannya. Nah, sekarang nanti yang bakal berbuat siapa? Orang-orang yang di bawahnya gitu. Jadi istida'ul fi'li mimman huwa dunahu bil qawli gitu, bisa. Itu menyeru kepada orang-orang yang di bawahnya untuk melakukan perbuatan, dan seruan itu dengan qaul. Jadi bil qaul itu berkaitan dengan istida'a. Tapi mimman huwa dunahu berkaitan dengan fi'ilnya. Sunnah Rasul gimana? Qaul Rasul. Mm-hmm. Apakah Rasul termasuk? Iya, iya. Di sini Allah dan Rasulnya. Enggak, maksudnya bil qaul ini kan bisa qaul Nabi, bisa iya. Bisa kalamullah, kalamur Rasul. Nah, maksudnya kalau misalnya ketika qaul Rasul, hadis gitu kan. Mimman huwa dunahu berarti kan di bawahnya Rasul. Yes, iya. Karena manzilahnya syariah. Rasulnya? Rasulnya termasuk kena kewajiban nggak? Rasulnya ya lebih-lebih. Ya saya juga. Karena kembali kepada syariah itu asalnya siapa? Allah kan. Syariah itu Rasulnya asalnya cuma sebagai penyampai risalah aja. Ya? Penyampai risalah dan juga ya untuknya. Dan manzilah Rasul SAW kan amarnya Rasul itu mu'tabar dalam syariat sehingga dia masuk dalam sini. Jadi bisa aja istida'aullahi wa rasulihi al fi'la bil qawli mimman huwa dunahu, bisa, atau bi qawlihima, bisa. Mimman huwa dunahu berarti termasuk rasul juga. Termasuk rasul juga jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai rob. Tapi kalau misalnya ini kan i'tibarnya bukan dari Allah sebagai robnya rasul, tapi i'tibar di sini adalah syariah di sini Allah dan rasulnya, walaupun asalnya syariah itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, begitu ya. Karena apa yang diwajibkan oleh Rasul diwajibkan untuk umat pula. Ya kan? Nah, sebentar, apa yang diwajibkan oleh umat itu pasti diwajibkan oleh Rasul, tapi tidak semua yang diwajibkan atas Rasul itu diwajibkan atas umat. Tetapi pada asalnya kewajiban Rasul sebagai hamba itu adalah kewajiban umat pula. Asalnya seperti itu. Cuma ada beberapa hal yang diwajibkan atas Nabi dan juga diharamkan atas Nabi dan sebagainya. Ada perbedaan beberapa, tapi itu bukan hukum asalnya. Asalnya adalah Rasul dan manusia itu hamba Allah semuanya, cuma dengan pengecualian makomnya Rasul. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran apa? Bahwasanya Rasul adalah manusia seperti kalian. Wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, atau di yang lain bahwasanya Muhammad adalah, atau di hadis kan seperti kalian, mislukum. Inna ma ana basyarun, itu ayat. Inna ma ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nah, itu bahwasanya saya seperti kalian basyar. Dari segi apa? Ya, dari segi kesamaan basyar dan juga dari segi bahwasanya kita sama-sama disuruh untuk diperintahkan untuk annahu ilahun wahid, bahwasanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu keumumannya seperti itu. Tetapi kekhususannya bahwasanya Rasul pun memegang tongkat perintah gitu kan. Istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Mimman huwa dunahu, karena setiap siapapun dari umat Nabi Muhammad itu adalah di bawah Nabi Muhammad, pemimpinnya Nabi Muhammad, ala sabilil wujub, dengan cara pengwajiban, maksudnya dalam jalan kewajiban, ya gitu. Arrafa Imamul Haramaini al-Amra fil Burhan biqaulihi, dalam kitab Al-Burhan Imamul Haramain rahimahullah berkata atau mendefinisikan al-amr, al-amr adalah al-qaul al-muqtadi al-muqtadi binafsihi ta'atal ma'muri bifi'lil ma'muri bihi. Al-amr adalah al-qaul, ya di sini lagi perkataan, itu al-amr itu perkataan. Berarti bisa dikatakan bahwasannya jika bukan perkataan itu bukanlah perintah meskipun mengisyaratkan perintah. Bisa. Isyarat, bisa isyarat. Itu amar bukan? Amar juga sebenarnya. Tapi tetap di sini yang namanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu memerintahkan umat tidak dengan isyarat. Tapi dengan qaul. Ya. Al-qaul perkataan. Al-muqtadi yang berkonsekuensi, yang berimbas binafsihi secara zatnya. Al-muqtadi bisa yang apa namanya, yang mengharuskan, yang melazimkan secara zatnya atau dengan disebabkan zatnya gitu, disebabkan perkataan tersebut, karena isi dari perkataan tersebut apa konsekuensinya, ta'atal ma'muri, yaitu untuk mentaati apa yang diperintah, bifi'lil ma'muri bihi, dengan melakukan apa yang diperintahkan dengannya. Itu dalam al-Burhan. Wa'arrafahu Imamul Haramain fi talkhis, dalam kitab talkhisnya, huwa al-qawlul mutadhamminu iqtida' at-ta'ati min al-ma'muri li fi'lil ma'muri bih. Perkataan yang men, apa Indonesia mutadhammin, menjamin, no, itu dhaman, itu fikih muamalat. Mutadhammin dalam mutadhammin itu mencakup di dalamnya yang mengandung, yang mengandung iqtida' at-ta'ati, penjalanan ketaatan, yaitu atau keharusan, dalam keharusan untuk mentaati, minal ma'muri, dari orang yang diperintahkan. Nah ini pihak ma'mur, pihak yang diperintahkan. Jadi untuk pihak yang diperintahkan itu ya, dia harus mentaati, minal ma'muri li fi'lil ma'muri bihi, untuk dalam perbuatan yang diperintahkan dengannya. Jadi ada beda antara ma'mur dengan ma'murun bih. Ma'mur itu adalah orang yang dikatakan, diperintahkan. Tapi ma'mur bih itu adalah sesuatu yang diperintahkan dengannya untuk melakukannya, sesuatu yang diperintahkan untuk melakukannya di sini. Jadi beda antara ma'mur, antum gitu. Kemudian perbuatannya yang diperintahkan itu adalah ma'mur bih, itu bedanya. Yeah. Berarti dari dua definisi ini sama-sama mengandung ketaatan. Sama-sama. Sebenarnya definisinya Al-Burhan dalam At-Talkhis itu sama sebenarnya. Dua-duanya sama. Kalau antum perhatikan dua-duanya sama plek, tapi beda sedikit aja. Intinya kan dalam perkataan tersebut itu ada ada kandungan untuk mengharuskan seseorang melakukannya. Orang yang disuruh. Jadi al-ma'mur itu pesuruh. Dia yang disuruh. Ya pesuruh dalam bahasa Indonesia ini. Yang disuruh. Nah. Penyuruh beda. Penyuruh sama pesuruh beda. Nah. Kemudian fa in kana al-istida'u min al-musawi summiya iltimasan. Jika jadi di sini kan jika istida'a atau tolap tersebut dari orang yang setara, sumia maka dinamakan iltimas, itu juga dalam balaghah seperti itu. Dan juga di usul fikih berarti di sini mengadopsi hal yang ada terdapat di dalam balaghah. Mana dari balaghah? Iya, kayak gini, doa tolab, amr, kemudian iltimas, itu di balagho ada hal-hal semacam ini. Seperti hakikat dan majaz itu kan aslinya balagho, ilmu balagho itu aslinya. Hakikat dan majaz. Sebenarnya siapa yang ambil? Siapa yang ambil siapa? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Enggak. Ilmu balagho itu pas dari syarikat. Enggak. Ini kan usul fikih juga ilmu yang dibentuk gitu loh. Jadi bukan ilmu usul fikih kan ilmu yang sebagian besar itu murakab dari ilmu lain. Tamzij yaitu campuran dari ilmu lain. Balagho ada, nahwu bisa masuk. Kemudian usul lughah mufradatnya, kemudian apalagi mustalah hadis ada yang masuk ke dalam ini dan seterusnya. Ya, ulumul Quran, nasakh mansukh itu ulumul Quran, ya kan? Nah, fa in kana al-istida'u minal musawi summiya iltimasan. Kenapa? Karena ada kalimat di definisinya, ada kalimat mimman huwa dunahu. Kalimat yang mimman huwa dunahu dalam definisi itu adalah rukun untuk menyebut atau amr, diantara rukun yang menjadikan amr itu diantaranya adalah harus dari pihak yang lebih atas ke lebih bawah darinya. Kalau misalnya kayak gitu, dia imma iltimas, dia imma doa. Kalau misalnya iltimas itu orang yang setara yang memerintahkan, tapi kalau misalnya doa yang memerintah, yang meminta di sini orang yang di bawahnya. Nah, tapi yang wallahu alam lebih sahih adalah bahwasanya urufnya amr itu tidak harus dari sisi atas ke bawah, melainkan bisa sama rata. Kayak misalnya anda dengan Audi sama gitu kan, sama rata posisinya. Katakan antum tolong ini. Nah, itu juga termasuk amr, bukan iltimas. Bisa. Atau urufnya dikatakan amr, amartu haudiyan atau haudiyun amaronia, amaroni gitu. Bisa. Jadi amr, jadi mimman huwa dunahu, walaupun di sini memang disebut apa namanya, artinya bahwasannya orang yang atau pihak yang menyuruh itu harus di atas, tapi sebenarnya itu bukan syarat. Walaupun bagaimanapun tetap Allah Subhanahu wa taala Rasulullah di atas kita semua. Mas itu secara bahasa apa? Perintah juga sama. Kalau permintaan dari yang setara aja nih. Sarah, ya yang sering setara lah. Bagaimana kita memperhalus, sama memperhalus aja. Kalau misalnya amr kan memerintahkan, kalau setara itu kayak enggak memerintahkan satu sama lain, enggak, tapi meminta satu sama lain gitu. Bahasa seperti kita bahasa halusnya lah, bahasa yang lebih halus. Kemudian kalau enggak juga. Kadang ada beda sih kok, ya, iltimas gitu. Kalau misalnya untuk penghalusan ada. Tapi intinya fi'il amr sebenarnya. Fi'il amr itu dari semua itu fi'il amr. Dan kita berdoa kepada Allah, walaupun kita di bawah Allah Subhanahu wa taala di atas, itu berdoa dengan fi'il amr. Israh li sadri, dengan fi'il amr. Tetap namanya amr, fi'il amrnya. Tetapi kita melakukan itu namanya bukan amr. Tapi namanya doa. Ya, makanya disebut di sini au minal a'la summiya su'alan. Hah? Ala istida'a minal a'la. Minal a'la. Bukan al-istida'a. Al-istida'a ul-fi'li. Fa'in kanal istida'a minal a'la. Bukan ke fi'li. Kok minal a'la? Sama kayak mimman huwa duna. Mimman huwa? Mimman huwa duna kan dia ke fi'li. Ini juga mimman minal a'la ini ke fi'li juga bukan? Di sini minal a'la ke fi'il. Istida'ul fi'il minal a'la summiya su'alan. Gitu. Jadi so, kan kalau misalnya soal itu yang dari yang bawah justru. Makanya di dalam hasiatnya 6 ai idza kana al-istida'u min adna liman huwa a'la minhu. Ya, sama soal atau doa. Maksudnya itu maksudnya yang jelas. Allah Alam. Enggak tahu dah. Mundur itu ada unsur. Ada unsurnya. Tiga buku lah. Jadi itu ada iltimas, ada doa, ada ada amr. Enggak Mas, di itu yang lainnya. Hah? Di apa? Fi jim. Fi jim. Enggak, man, itu sama aja min a'la dengan min al-a'la. Tapi di sini masalahnya kenapa min al-a'la? Kenapa enggak ilal a'la? Bagaimanapun yang penting kita paham bahwasanya ada perbedaan antara amr iltimas dengan su'al. Tapi intinya semua itu adalah amr. Semua itu adalah amr atau semua itu masuk ke dalam jenis talab. Wa illam yakun 'ala sabil al-wujub. Jika misalnya istida'ul fi'il ini bukan dalam kategori pengwajiban, ya ini dengan apa caranya? Bi'an jawaza, dengan membolehkan atharq. Jadi kan yang perintah itu kan aslinya enggak membolehkan meninggalkan. Nah itu enggak boleh membolehkan, bukan tolabut tarq lagi. Bukan tolabul fi'il sekaligus jawaza tarq. Itu enggak. Meminta untuk melakukan tapi membolehkan juga untuk tidak melakukan. Nah yang seperti ini kata al-Mahalli, bukan atau zahirnya, fa zahiruhu annahu laisa bi amr, bahwa zahirnya adalah itu bukan termasuk dari amr ay fil haqiqah, ya ini pada hakikat, maksudnya hakikat apa? Hakikat syar'iyah atau urfiyah yang disebutkan oleh al-Juwayni. Kenapa al-Juwayni tadi kan bilang, al-Juwayni itu bilang istida'aul fi'li, jadi amr itu adalah istida'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub, itu langsung dalam definisi. Berarti yang namanya amr itu pasti mewajibkan. Dan kalau misalnya tidak mewajibkan, maka dia bukan amr namanya. Makanya di sini kalimat ini itu mengindikasikan bahwasanya al-Juwayni berpendapat mandub itu bukan sesuatu yang makmur. Iya. Sesuatu yang makmur itu pasti wajib bagi definisi Juwayni al-Waraqat ini. Paham enggak? Dari definisi ini loh, zahirnya definisi ini ketika mendefinisikan amr itu hanya membatasi pada sesuatu yang diperintahkan secara wajib, ya kan? Coba lihat ala sabil wujub katanya, berarti yang tidak wajib walaupun mandub itu bukan termasuk yang diperintahkan, bukan termasuk amr. Nah itu yang kita permasalahkan di situ, itu yang kita kritisi terhadap al-Juwayni di sini. Karena al-Juwayni di sini otomatis menyelisih jumhur ulama. Tapi Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Atau ini adalah khilaf lafzi atau bagaimana, wallahu a'lam, mana enggak tahu. Tapi ini adalah zahir dari definisi beliau. Definisi beliau di Al-Warqad maksudnya. Tapi kalau misalnya definisi beliau di Al-Burhan dan At-Talkhis itu indikasinya apa namanya, mencakup di dalam amr sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mandub. Kalau misal kita lihat definisi ini di hasyat nomor 2, di halaman sebelumnya, enggak di halaman sebelumnya, kita bedakan antara definisi al-Juwayni terhadap amr di Waraqat dibandingkan dengan definisi di Al-Burhan dan At-Talkhis. Al-Burhan dan Al-Talkhis itu definisinya itu mencakup sesuatu yang diperintahkan bersifat wajib ataupun bersifat mustahab masuk di dalamnya. Tapi ya karena dua-duanya adalah sesuatu yang layak untuk ditaati secara zat dari perkataan itu. Tapi kalau misalnya di dalam Al-Waraqat itu hanya membatasi pada sesuatu yang wajib saja. Nah, ini yang makanya dikritisi terhadap Waraqat atau terhadap definisi amr dalam Waraqat ini, kenapa berbeda dengan At-Talkhis dan Al-Burhan, dan juga kenapa menyelisihi jumhur dalam hal ini, gitu kan? Ya, di hasyiat ketiga, ai anna zahira kalami imamil haramain, bahwasanya zahirnya dalam kalam imam haramain dalam Al-Waraqat ini, yufid, memberi faedah, annal istida'a, bahwasanya seruan atau panggilan atau permintaan, illam yakun ala sabil wujub, kalau misalnya bukan dalam koridor pengwajiban, fala yu'addu zalika amran, maka ia tidak dihitung. Zalika ini dia posisi sebagai naibul fa'il, tidak dihitung sebagai amr. Ya, tidak dihitung sebagai sebagai amar. Jadi kalau misalnya istida'a tersebut bukan pengwajiban, maka bukan amar. Nah, terus berarti kalau misalnya mandub berarti apa namanya? Ya kan dipertanyakan. Fayakhrujun nadbu, itu bisa fayakhrujun nadbu bisa, fayukhrijun nadba bisa. Fayukhrijun nadba bisa atau fayakhrujun nadbu an kaunihi ma'muran bihi. Maka definisi tersebut, kalau bisa kita baca yukhriju, definisi tersebut mengeluarkan sesuatu yang mandub dari kemakmuran dia, dari keberadaan dia sebagai sesuatu yang diperintahkan dengannya. Atau fayakhrujun nabu bisa, maka sesuatu yang mandub itu keluar dari dirinya sebagai sesuatu yang diperintahkan. Berarti mandub itu bukan diperintahkan kalau menurut definisi al-warqat ini, dan itu bukanlah yang benar. Dan ini perkataan qaul al-Qarqi, al-Jassas dan as-Sarkhasi atau as-Sarkhasi bisa wa ghairihim. Ketiga-tiganya itu adalah ulama besar mazhab Hanafiyah. Wa qala aktsarul usuliyyin, dan berkata mayoritas ahli usul, al-mandub itu termasuk ma'murun bih. Dan ini yang sahih. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama usuliyin dari mazhab selain Hanafiyah dan juga yang tidak bermazhab. Gak tau kayak anti mazhab seperti apa, mas. Tapi kayaknya gak ada yang anti mazhab. Dilebih-lebihin aja tuh. Anti mazhab sebenarnya gak ada. Mana sekarang? Udah itu paham udah. Kemudian wasighatuhu. Sighah itu berarti apa Indonesianya? Ta'birannya apa? Bentuk. Ya, bentuknya, bentuk kalimat. Wasighatuhu adallatu 'alaihi if'al nahwu idrib wa akrim washrab. Bentuk-bentuk yang menunjukkan adalah itu sifat untuk sighah. Ya. Yang menunjukkan atasnya alaihi alal amri, ya kan, atau alal ma'mur bihi, itu adalah if'al. Jadi dalam warqatnya sighatuhu if'al, udah gitu. Padahal sighah itu lebih dari ini, banyak sebenarnya, enggak hanya sekadar fi'il amr semata. Ada ismu fi'il amr dan lain-lain, mudhari muqtarin bi'al bisa dan lain-lain. Nahu idrib, pukullah, akrim washrab. Wahia, ini kata al-Jawi dalam warqat, wahia indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati. Ulang, wahia indal itlaqi, dibaca warqatnya dulu. Wahia indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaihi. Ya. Illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhun nadbu aw al ibahatu fayuhmalu alayhi. Ya itu aja dulu. Sighatnya itu if'al, dan ini hanya pembatasan untuk benar-benar peringkasan, yang pada hakikatnya sighat fi'il, sighat amr itu bisa mencapai lebih dari lima. Wa hiya 'inda al-itlaq, dan dia, hiya di sini kembali kepada sighat amr. Sighat amr 'inda, ketika dia masih dalam kemutlakannya. Kemutlakan berarti dia terlepas dari sifat-sifat tertentu. Nah, ketika dia masih dalam kemutlakannya, wa tajarrudi 'inda tajarrudi 'anil qarinah, ketika dia masih terpisah dari adanya qarinah atau indikasi. Nah, dikatakan oleh Al-Mahalli untuk menjelaskan as-sarifati an talabil fi'li, yaitu sighah ini terlepas dari qarinah yang memalingkan dari permintaan perbuatan. Ini gara-gara bujang. Tempat biasa, pikirnya mau gak hati. Nah, aku di sini. Pandang. Di atas tafsir Al-Azhar. Paham kah? Aku juga jadi sini. Ya. Oke. Okay. Musul pakai. Nih, pahami lagi. Sigot fi'il amr. Kalau misalnya dia masih dalam kemutlakannya dan terlepas atau enggak memiliki qorinah, indikasi atau dalil as-sarifah yang memalingkan dia dari tolabil fi'il, ya, maka dia kembali kepada asli keasliannya, yaitu apa? Tolabul fi'il. Gitu kan? Jadi makanya wahya indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaih. Pokoknya asal dari perintah itu wajib ya. Iya, iya, jadi maksudnya di sini asal perintahnya wajib. Ah, iya. Itu hukum asalnya. Al-amr yaqtadi al-wujub. Iya, al-amr yaqtadi al-wujub itu modern sekarang udah pahamnya gitu, enak, gampang. Al-amr al-mutlaq. Al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub illa idza kana hunaka qarinah as-sarif, qarinah sarifah dan semacamnya. Itu bahasa lainnya yang lebih mudah. Illa madallat dalilun. Ya bisa illa madallat dalilun ala. Sama itu qarinah illa madallat dalilun ala. Jadi sebenarnya inti dari perkataan wahya indal itlaq ini sebenarnya mau ngomong itu aja. Iya. Ribet banget bahasanya, bahasa diri. Bukan ribet, karena emang antum yang bahas dulu kan. Jadi sifat ifa'al asalnya sifat tersebut indal itlaq dan tajarrud an qarinah itu tuhmal al wujub asalnya gitu. Nah, kemudian ditambah dengan kalimat yang juga bisa memperumit lagi. Sebenarnya sama akibatnya. Illa madalla dalilu ala anna al murada minhu nadbu aw al ibahatu fayuhal alaih. Nah, gimana sih? Enggak lah. Nah, itu contoh untuk yang keasliannya masih amar wajib. Nah. Kalau misalnya ini Mas enggak ada perintah tapi nyebutin sawabnya gimana? Itu udah termasuk dalam bentuk amar juga. Bentuk amar itu. Termasuk dalam siwat amar. Bedainnya nanti. Enggak penyebutan ganjaran. Penyebutan ganjaran itu termasuk dalam amr. Walaupun tidak mesti mewajibkan dia itu wajib. Enggak mesti melazimkan itu wajib, enggak mesti. Ya, tapi pastinya yang pasti adalah asalnya itu adalah amr, sesuatu yang makmur gitu kan, yang diperintahkan. Itu biarin kayak gitu dia sini. Bujang. Santu. Sana. Nah, enggak usah lagi. Nah, oke. Kemudian ayya 'ala an-nadmi aw al-ibahah. Oke, kemudian misal an-nadb, contoh dari nadb. Fakatibhum in 'alimtum fihim khayra. Ini yang lain aja contohnya. Mukatabah itu tentang budak-budak. Tentang barudak. Jamak dari budak. Enggak. Yang itu kalau misal enggak yang misal an-nadb ini. Yang lain dulu bentar. Misalun nadab. Bagus. Kan lagi nyari yang tadi alaih sabil wujub, terus man lagi. Agar bari kop. Mana ya? Tahmalu alaih. Mana ka alatas illa madala dalilun ala Masya Allah. Mana ya? Mana ya? Selain ini, jadi bukan yang mukatabah kita pakai ini. Coba antum cari lagi selain selain ini coba fakatibuhum. Ada enggak? Kalau yang ini doang maksudnya fakatibuhum. Mukatabah, mukatabah. Pelepasan membeli budak. Kalau ini yang ayat dain itu masuk. Oh iya ayat dain. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fak ya al-baqarah, al-baqarah. Iya ayat lain panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubu. Itu fi'il amr kan? Faktubu. Faktubu. Tapi kemudian hai malah antum jangan pergi antumnya. Dibisain. Mendamaikan dua kucing yang berkelahi. Samsul dan Bujang. Iya, dan apa namanya dengan adanya dengan ada fi'il perbuatan lain bahwasanya iya benar, tapi iya itu semua fi'il amr itu. Semuanya fi'il amr berarti menunjukkan kewajiban ketika dia kita tidak ketahuinya bahwasanya ada qorinahnya. Syekh di sini ya fa idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu atau fa in amina ba'dukum ba'dhum falyu'addil ladzi tumina amanata. Dalam Al-Baqarah 283 fa in amina ba'dukum ba'dha. Jika kalian tuh saling merasa aman satu sama lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah yang punya amanat dia menunaikannya, itu membayarnya. Ya enggak? Nah, jadi yang ayat kedua tadi 283 itu menjadi qorinah atau dalil yang memalingkan qorinah shorifah dari yang tadinya wajib kita pahami menjadi sesuatu yang dilunakkan dari wajib. Ya. Jadi idaman itu jadi mandub. Ah, ya enggak? Jadi pahamnya gimana? Ini dari mafhum jika amina ba'dukum ba'dho fal yu'addi itu juga fi'il amr itu. Maksudnya siwat amr. Lam. Lamul amr ketemu dengan fi'il mudhari itu juga amr. Tapi amr yang kedua dipahami itu sebagai sesuatu yang menjadi pemalingan kewajiban dari ayat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kenapa? Karena ayat yang kedua ini itu tidak mewajibkan mengisyaratkan tidak mewajibkan untuk mencatat. Melainkan kalau misalnya kalian merasa aman tanpa ada yang mencatat pun enggak masalah. Jadi mencatat dain perantara itu tidak wajib. Melainkan mandub. Cuma kan dengan adanya takhid di sini fa in amina ba'dukum ba'dho. Kalau misalnya antum takut ini kayaknya bawa berkhianat, harus ada. Jadi wajib, jadi keasliannya. Paham? Antum paham? Ya udah. Intinya sebenarnya sih. Ya udah itu. Kalau ada ayat yang ayatnya itu mengatakan wajib, terus di ayat setelahnya atau ada perkataan dari Nabi yang membatasi atau menyunatkan, maka jadinya hukumnya tidak jadi wajib. Tidak menjadi wajib. Itu ketika kita sudah mengetahuinya. Makanya mana korina itu ada yang mutasilah, ada yang munfasilah. Mutasilah itu berarti masih dalam satu pas banget di speakernya. Mutasilah itu ketika masih dalam satu ayat atau satu matan hadis atau satu peristiwa itu. Tapi kalau misalnya munfasilah itu ketika sudah di hadis lain atau di ayat lain walaupun ayatnya setelahnya seperti yang tadi ini, barusan itu munfasilah masuknya munfasilah. Atau dengan ijma misalnya, dikhususkan dengan ijma atau dikorinahkan dengan ijma. Asalnya fi'il amar kemudian ijma'nya ternyata enggak sampai wajib misalnya, maka bisa. Cuma untuk mencontohkan yang ijma belum bisa. Oke. Okay. Udah? Jadi bisa aja amar itu kalau sudah ada korinah sorifah itu bisa difahami sebagai mandub atau mubah. Mungkin amr kok bisa mubah? Bisa. Ya. Makanya di sini katakan fayuhmalu alaihi ay 'ala nadbi aw al ibaha. Misal tadi udah mandub udah tadi kan. Kemudian misal ibaha. Wa idza halaltum fastadu. Karena ada syarahnya enggak? Enggak ada syarahnya. Baik. Maksudnya wa idza halaltum ketika kalian telah bertahlil maka boleh kalian untuk berburu. Karena pada asalnya ketika berihram itu dilarang untuk berburu. Nah ini maksudnya apa? Al-amru ba'dal hazri yufidul ibahah. Itu kaidah dalam usuliyah, usul fikih. Al-amru ba'dal hazri yufidu al-ibahah. Bahwasanya perintah setelah larangan memberi faedah ibahah. Mubah di sini maksudnya antum mukhtar, antum diberi pilihan, diberi khiyar di sini melakukan atau enggak silakan. Atau dipersilakan. Jadi seorang jika telah dilarang sebelumnya kemudian diperintahkan untuk melakukan apa yang sebelumnya dilarang, maka itu sama aja dipersilakan untuk melakukannya. Itu maksudnya. Jadi orang berihram itu haram untuk berburu terus. Di antara keharamannya berburu ya. Dan juga ketika berihram kan dilarang untuk selain berburu. Menikah dilarang untuk jima, ya kan? Nah, ketika ini boleh enggak berjima? Tapi enggak ada perintahnya untuk tafadhol aja kamu berjima gitu kan. Enggak ini tentang dalil aja. Wa idza halaltum fastadu, bukan wa idza halaltum fatazawwaju. Enggak ada perintahnya sebenarnya. Tapi diperbolehkan. Nah, di sini permasalahan hanya di fi'il amarnya. Apakah kita fi'il amar di sini fastadu ini kita memfaedahkan dia wajib? Enggak. Karena apa? Dia setelah adanya pelarangan terhadap hal yang di fi'il amarkan di sini. Wa qad ajma'u 'ala 'adami wujubil kitabati wal istiyad. Tapi kemudian nomor ajma'u da'wa Syekh Ali Syarih al-ijma' 'ala 'adami al-wujub fil kitabah. Wujubil kitabah fihi nadhar. Ya, bagaimana ini kritikan untuk apa mengklaim ijma'. Dan istiad ya sudah enggak ada ulama yang mewajibkan istiad berburu setelah ihram, itu bukan rukun, bukan kewajiban itu. Tafadhol berburu perempuan pun enggak apa-apa kok misalnya. Berburu laki-laki ya, berburu binatang atau berburu zaujah untuk dinikahkan. Itu enggak ada korin. Itu mana? Istilah Indonesia. Istilah Indonesia. Istilah. Oke, sekarang ke halil amri. Ulil amri itu. Halil amru yaqtadhi at-takrar. Apakah amr itu mengharuskan adanya pengulangan? Harus ada repetisi misalnya. Bala. Ini perkataan ini dari siapa ini boleh? Ini perkataan halil amr yang tadi takrar itu dari muhakkik itu dan bukan isu buat antum juga sebenarnya. Nah, wala yaqtadhi at-takraru Bukan at-takraru ala sahih. Ala sahih. Bahwa saya amr berarti ini hukum asal. Jadi gini, ini bagaimana kita meracik hukum asalnya. Dan kelak akan ada yang keluar dari asal tentu saja. Hukum asalnya al-amr itu tidak mengharuskan adanya pengulangan. Ya, itu hukum asalnya. Jadi al-amr al-mutlaq la yaqtadi at-takrar. Itu kaidahnya. Ala sahih. Kenapa disebut ala sahih? Maksudnya ala qaulin sahihin. Berarti selain dari qaul ini adalah qaul yang batil. Karena ada khilafiyah dalam masalah ini. Disebutkan dalam footnote-nya wa huwa ikhtiyaru imamil haramain fil burhan. Wa qad akhta'a man nasaba ila imamil haramain annahu ikhtara fil burhani at-tawaqquf. Enggak. Tawaqquf itu berhenti ya. Di sini berhenti antara takror dengan ghairu, dengan bukan takror itu tawakuf. Jadi abstain, enggak memilih yang takror. Jadi enggak menganggap maksudnya amar secara zat itu dia menunjukkan takror, enggak menunjukkan enggak takror, enggak. Jadi enggak usah dipermasalahkan. Nah, di sini ya, Imam Al-Haramain secara sorohatan baik di Al-Waraqat atau di Al-Burhan kata di sini dan juga di Talqis kemungkinan besar bahwasanya amr itu tidak menunjukkan takrar ala sahih. Lianna ma qasada bihi ma lianna ma qasida bihi lianna ma qasida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Karena apa yang qusida bihi ditujukan dengannya. Maksudnya karena tujuannya yaitu berupa apa? Min di sini untuk bayaniyah. Tujuannya dari tahsilil ma'mur bihi. Sebenarnya tujuannya ini adalah tahsil al ma'mur bihi. Ya kan? Karena tujuannya dari mendapatkan apa yang diperintahkan yaitu melakukan apa yang tahsil itu artinya bisa fi'il. Melakukan, menuntaskan apa yang diperintahkan itu adalah apa tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah yatahaqqaqu bil marrah wal wahidah. Gini karena tujuan dari perintah itu adalah itu bisa terjadi untuk sekali saja udah. Ngerti? Oh, jadi ifal. Itu doang. Maksudnya dari ifal maksudnya adalah supaya dia tuhaqqaq sekali udah fi'il tersebut. Enggak ditambah lagi, udah sekali itu aja. Ya kan? Iya. Ifal. Itu orang jahil kayak ifal. Emang hukum ini emang bicara talak apa? Gak ada. Ifal terus tiga kali gitu. Ya. Maksudnya tikrar di sini apa mas? Perkataan yang diulang atau perbuatan? Bukan hasilnya, yaitu maksudnya. Antum ketika berkata berlarilah, oh berlari itu berulang-ulang kakinya gerak-gerak. Enggak, misalnya salat zuhur. Maka maksud dari apa yang diperintahkan itu kan sholat zuhur dan maksud dari itu sudah bisa yutahakob bil marro al wahidah udah. Jadi maksudnya itu dihakikatkan, nah itu telah terhakikatkan, telah terjadi, itu cukup sekali saja, ya kan? Ada perbedaan nggak Ustaz? Kalau dia, Mas. Kalau dia sama takror sama marro al wahidah, maksudnya perintah itu berulang-ulang, ada perbedaan nggak? Bahwa itu benar-benar wajib atau gimana, terus kalau sekali itu enggak, sekali dengan bedanya dengan marrah wahidah dengan takror itu adalah kalau misalnya antum berpendapat bahwasanya amar mutlak itu melazimkan takror itu berarti ketika antum sekali melakukan antum tidak cukup melakukan itu. Enggak, maksudnya bukan itu ya, maksudnya derajat perintahnya itu. Enggak, kalau yang kayak gitu itu harus membutuhkan adanya qarinah. Bukan hanya takrar, bukan hanya pengulangan. Maksudnya di banyak tempat langsung menyuruh gitu. Banyak pemerintahan di banyak tempat. Memerintahkan misalnya apa? Tak ada misal. Enggak menyuruh di berbagai tempat. Cuma di sini sebenarnya khilaf masalah takrar atau tidak itu, itu sebenarnya bagaimanapun semua itu tergantung dari bagaimana perintahnya. Misalnya masalah isbat, tabul isbat kan banyak kan, hadis-hadisnya banyak kan, nggak cuma satu hadis saja gitu. Terus isbat dengan sombong, terus sombong termasuk isbat termasuk sombong kayak gitu, itu banyak kan dalil-dalilnya. Itu nggak berkaitan dengan takrar itu, iya. Itu nggak ada kaitannya dengan takrar. Walaupun banyak dalil itu, nggak kan di berbagai tempat kan. Enggak, itu enggak berkaitan dengan takrar. Takrar di sini berarti apa? Takrar itu artinya pengulangan sesuatu yang diperintahkan untuk melakukannya. Atau misalnya ini makanya ikhtilaf seperti ini bisa jadi malah enggak dapat faedah kita. Khilaf-khilaf seperti ini. Jadi takrar itu kan pengulangan. Pengulangan di sini bukan pengulangan perintah atau pembanyakan lafal perintah atau pembanyakan lafal perintah di berbagai kondisi, enggak, tapi takrar di sini adalah maksudnya perbuatan tersebut harus diulang-ulang-ulang untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Bara'atul zimmah, yaitu lepasnya dia dari tanggung jawab untuk menunaikan itu. Itu takrar. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha, dan asalnya adalah bara'atu dhimmah, lepasnya kewajiban seseorang dari apa yang lebih dari ha di sini marrah wahidah. Jadi kalau misalnya udah di atas marrah wahidah, maka sebenarnya kalau misalnya dia sudah melakukan marrah wahidah, maka sudah lepas bebannya. Ya, sahih lah. Gimana Haldi? Lagi mikir panjang. Illa idza dalla dalilu ala qasdi takrar. Kecuali kalau misalnya ada dalil atau qarina yang memaksudkan pengulangan, fayamalu bihi, bisa juga fayu'malu bihi, maka dia pun dilakukan dengan takrar tersebut. Contohnya amr bis salawatil khams, perintah untuk melawan sholat 5 waktu. Wal amr bis saumi ramadhan, perintah untuk saum ramadhan. Atau 5, coba footnote 5. Kama qala fi qouli ta'ala wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini sholat di sini masih apa? Umum dia. Atau ini maksud misalnya adalah sholat ini adalah sholat 5 waktu. Faqad dalla dalilu ka hadits lailatul mi'raj ala takrariha fi kulli yawmin wa lailah. Tidak ada dalilnya dalam hadis Lailatul Mi'raj itu untuk melakukannya di setiap hari dan malam. Ini takrar dari segi antum melakukannya di tiap hari dan malam, bukan dari segi antum mengulanginya setelah antum melakukannya. Ya enggak? Ketika antum bisa apa salat dia, salat zuhur udah dilakukan, antum enggak ada sama sekali, itu para umat sepakat antum enggak diperintahkan untuk melakukan lagi kan? Jadi ini takrar dalam artian tafsiran seperti ini. Bahwasanya takrar itu dilakukan setelah itu. Bagaimanapun ini hal-hal seperti ini takrar diulang-ulang. Itu sebenarnya antum enggak memperhatikan ini pun dengan sendirinya antum paham. Iya. Dengan ada dari lain. Ya jelas salat itu wajib di setiap hari. Antum tanpa mempermasalahkan ada khilafiyah masalah takrar pun antum tahu salat itu di setiap hari. Dan ketika sudah dipenangkan sholat subuh, antum tidak ada perintah sama sekali untuk melakukannya lagi, ya. Jadi ini sebagai qiraah aja insyaallah. Kemudian wal amru bi shaumi ramadan, sama juga perintah untuk saum ramadan, perintah untuk melakukan puasa ramadan. Nah jadi sebenarnya perbuatan ini atau takrar ini itu kita simpulkan, sebenarnya kita simpulkan bahwasanya hukum itu terulang dengan terulangnya sifat ya, atau syaratnya. Hah? Jadi atau Arabiknya yatakarrarul hukmu bitakrari sifati aw syarat. Yatakarrarul hukmu bitakrari sifati aw syarat. Itu mudahnya seperti itu. Bahwasanya hukum itu akan berulang dengan berulangnya sifat atau syarat. Ya kan? Nah. So, misalnya, misalnya. Yatakarrarul hukmu bitakrari sifati aw syarat. Kadang-kadang dalam perintah itu ada dengan in atau syarat. Misalnya wa in kuntum junuban fathaharu. Antum di sini taharu, itaharu maksudnya adalah mandi junub. Nah, mandi junub antum secara zat fi'il amrnya itu tidak mengindikasikan pengulangan sama sekali, enggak. Tetapi dia ada indikasi pengulangan jika in kuntum junubannya terulangi. Makanya hukum itu terulangi takror dengan adanya takror syarat atau sifatnya. Ya. Gitu ya. Wa muqabilus sahihi annahu yaqtadi at-takrar, dan antonim dari yang benar, maksudnya di sini sebenarnya penghalusan dari kalimat wal batilu annahu yaqtadi at-takrar gitu. Ya. Yang batil adalah bahwasanya fi'il amr atau amr itu melazimkan pengulangan. Wa hadza qaulu jama'ati min al-ulama, di antaranya Imam Ahmad dalam suatu riwayat, dan dia perkataan mayoritas ashab Imam Ahmad Hanbali, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Najjar ulama Hanbali, wa huwa qawlu Abi Ishaq Al-Isfarayni ulama Syafi'i kama naqalahu anhu Imamul Haramain fil Burhan. Jadi pendapatnya Haramain di Burhan ini sama? Enggak. Enggak, ini Imam Al-Haramain dalam Al-Burhan itu hanya apa? Menukil perkataan Abu Ishaq Al-Isfarayni, yaitu ulama abad ke-4. Abad ke-5 awal-awal dan abad ke-4 akhir-akhir. Ulama Syafi'i, ulama besar Abu Ishaq Al-Isfarayni itu ulama besar. Dari mana? Eropanya mana? Kayaknya. Enggak tahu. Enggak tahu. Ibnu Najjar artinya tukang ini, anak tukang kayu. Tapi masya Allah, usuli tapi ya. Fayastaw'ibul ma'mura bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Maksudnya apa? Yustaw'abu. Fayustaw'abu al-ma'muru bil-matlubi ma yumkinuhu. Ish maksudnya? Yastaw'abu atau yustaw'abu? Haythu la bayana li'amadil ma'muri bih lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'd. Ini kalimatnya agak sulit. Isti'ab itu artinya mengkompromikan semuanya, mengambil semuanya, menyeluruh semuanya. Isti'ab. Allah, anak-anak enggak bisa menjelaskan yang ini. Hasiatnya juga enggak bisa menjelaskan. Kalau hasiatnya itu hadza ihtirazun. Ini adalah ihtiraz, penjagaan dari awqat ad-darurah, dari kasus-kasus yang berkaitan dengan waktu-waktu darurat seperti naum, akal dan selainnya. Allah, anak-anak enggak paham ini. Ya. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Walaupun halaman ke 107-nya enggak bisa dijelaskan. Ke 108 lebih. Coba. Ahalil amr yaqtadi al-fawr am la? apakah amar itu melazimkan kesegeraan dalam melakukannya atau tidak? La. Wala yaqtadi al-fawr, kata Imam Al-Juwayni rahimahullah. Ah, ada lagi seharusnya. Ya seharusnya gitu. Wa ala hadha aktsarul usuliyyin wa shahhahu Imam Al-Haramain fi at-talkhis. Illa anna Imam Al-Haramain fil Burhan ala khilaf dzalik. Haitsu ikhtara al-waqf tawaqquf. Jadi tawakuf, apakah ditanya, apakah amr itu melazimkan kesegeraan, penyegeraan atau tidak? Tawakuf dalam Al-Burhan. Kecuali jika illa an yakuna illa yaquma dalilu ala ma urida bihi min fawrin aw tarahi. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan apakah perintah ini diselaraskan atau di ada di dalamnya indikasi penyegeraan atau tarahi, tidak, bukan penyegeraan. Oke. Okay. Semuanya kayak gitu. Tapi di sini dipermasalahkan perintah langsung gitu secara mutlak. Apakah memang memerintahkan kesegeraan atau enggak? Sebenarnya mau yang adil mah tawakuf dulu sampai kita menemukan bahan untuk menjadikan itu segera atau di nanti. Li'annal ghardha minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awwali duna zamanil tsani. Karena al-ghard, tujuan dari amr, ya, tujuan dari amr itu adalah ijadul fi'li, menyelenggarakan perbuatan. Ijad artinya mengadakan sebenarnya, menyelenggarakan perbuatan min ghairi ikhtisasin bizamanil awwal, tanpa adanya pengkhususan terhadap zaman pertama mendengarnya. Maksudnya zaman pertama mendengar. Jadi antum ketika mendengar itu enggak harus langsung melakukan. Karena apa? Fi'il amr secara zat itu tujuannya itu tidak untuk menyelenggarakan perbuatan yang diperintahkan dan mengkhususkan zaman itu juga harus dilakukan, enggak. Enggak. Ya duna zaman tsani. Maksudnya zamanul awal dengan duna zaman tsani maksudnya adalah yaitu zaman awal, zaman pertama orang mendengar perintah tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan, ya walaupun kadang-kadang iya mengindikasikan bahwasanya harus dilakukan segera, misalnya keluar, gitu kan? Bahkan itu mengindikasikan antum ahsan segera keluar. Nah, duna zaman atsani. Kadang-kadang begitu. Makanya mungkin yang lebih ini tawakuf lah, nggak usah di ini sampai kita tahu kapan. Waqil, dan dikatakan ini berarti agak disampingkan. Yaqtadi al-fawr. Yaqtadi al-fawr. Wa hadha qaul Abi al-Hasan al-Qakhi min al-Hanafiyyah wa ba'd al-Syafi'iyyah kas-Sayrafi wa Abi Hamid. Wa Abi Hamid. Bisa ini Abi Hamid siapa ini? Ada Abi Hamid al-Asqalani, ada juga Abi Hamid al-Ghazali. Ana wallahu a'lam, enggak tahu Abi Hamid yang mana. Tapi sebenarnya Asqalani. Ada juga Abi Ishaq, ada Abi Hamid al-Asqalani. Wa naqala an al-imamaini Malik wa huwa zahir kalami Ahmad wa nasaba kathiru min al-usuliyin hadha al-qawla li-aksari al-hanafiyah wa fi dhalika nazar bal huwa madhhabu Abil Hasan al-Karhi faqat. Sebagian usuliyin atau banyak dari usuliyin menisbatkan bahwasanya perkataan al-amr yaqtadi al-fawr itu adalah perkataan apa? Enggak, perkataan mayoritas Hanafiyah. Padahal ini hanya perkataan Abul Hasan Al-Karhi, yang mana beliau hanyalah seorang dari mazhab Hanafiyah dan tidak mewakili keseluruhan atau mayoritas Hanafiyah. Wa fil mas'alati aqwalun ukhra. Kalau misalnya memang mau merujuk kepada aqwalun ukhra ini, silakan. Umur. Ya. Wa qila yaqtadi al-fawr. Wa ala hadha buniya qawlu man qala yaqtadi at-takrar, dan berdasarkan ini maka terbangunlah perkataan orang yang mengatakan bahwasanya amr itu melazimkan pengulangan. Ngerti maksudnya? Bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya amr itu melazimkan penyegeraan itu sama dengan ya, itu akan berefek pada, akan berimbas pada pendapat dia bahwasanya amr itu secara zat mutlak itu menunjukkan pengulangan. Pengulangannya amarnya apa? Amar. Enggak pengurangan perbuatan. Jadi tadi kan permasalahan kita yang pertama sebelumnya amar itu yang tadi takrar atau enggak? Kalau antum mengatakan yang tadi takrar itu mesti berasal dari pendapat antum bahwasanya amar itu yang tadi al-faul. Kalau misalnya antum mengatakan bahwasanya amar itu layak tadi at-takrar berarti itu karena berdasarkan pendapat bahwasanya amar itu tidak yang tadi al-faul. Jadi al-amr yaqtadi al-faur amla itu adalah nanti akan menjadi bercabang menjadi basic untuk menentukan bahwasanya menentukan apakah al-amr itu yaqtadi at-takrar atau enggak. Jadi amr yaqtadi faur misalnya. Amr yaqtadi faur itu berarti amr perintah melazimkan penyegeraan. Nah, melazim penyegeraan itu menunjukkan bahwasanya antum melakukan sekarang pun itu belum mencapai maksud. Berarti antum harus melakukan lagi. Kenapa? Ini penyegeran karena antum sekarang pun belum masuk. Jadi jangan sampai waktunya habis dan seterusnya. Itu. Kemudian kalau misalnya mengatakan bahwasanya amar itu layak tadi al-faur, berarti kan enggak harus disegerakan sekarang. Berarti antum bisa memilih kapan waktunya selama itu muasa. Tapi ujung-ujungnya namanya takrar dan faur itu bagaimana wan tawakuf saja sampai kita menemukan apakah dia menunjukkan penyegeraan atau enggak. Wallahu a'lam. Udah gitu aja. Jadi intinya ada kaitannya faur sama. Ada kaitannya jelas. Contohnya gimana tuh Mas? Kalau dia berpendapat tikrar, ada tikrar berarti dia berpendapat juga harus disegerakan. Enggak, itu kebalik. Sebelumnya faur dulu. Oke, faur dulu. Wallahu alam misalnya seperti apa bagaimanapun ini teori. Wallahu alam. Hah? Segera kan enggak harus. Faur itu tapi enggak harus takrar juga. Iya, tapi faur itulah yang dia berpotensi untuk salah. Membuat antum berpendapat bahwa saya al-amr yang tadi at-takrar. Enggak permasalahan ini. Kalau kita melakukan misal ada perintah yang harus dilakukan dengan segera, kan belum tentu juga perintah itu harus di ulang lagi. Eh, belum tentu juga. Makanya yang lebih tepat bahwasanya al-amr yang tadi al-faur itu berpotensi untuk menjadikan antum al-amr yang tadi at-takrar. Tapi orang yang mengatakan al-amr yang tadi at-takrar itu belum tentu dia berpendapat al-amr yang tadi al-faur. Wallahu a'lam. Ngerti sih, tapi kalau nggak ada contohnya usah ngawang gitu. Ya yeah, that's why nggak usah di ini. Nah, ini teori aja. Contohnya di syariat itu gimana gitu. Oke, kita tutup aja karena seperti mulai ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.